Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan terus kita syarah Al-Mujaz Al-Mahad Al-Tawhid Al-Khaliq Al-Majad. Masih di bab minal iman billahi as-sabru ala aqdarillah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca hadis idza radallahu bi 'abdihi khairan ajjala lahu bil 'uqubah fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan seorang hamba, Allah akan segerakan baginya hukumah, hukuman ya, dia di dunia. Wa idza arada bi 'abdi asyarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki kejelekan bagi hambanya, Allah tahan ya, hukuman dia di dunia karena sebab dosa dia sampai Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ya, hukuman baginya pada hari kiamat. Dari hadis tersebut kita telah menyebutkan bahwasanya qadiyakun, terkadang Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan ujian kepada seorang hamba yang ingin Allah Subhanahu, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi hamba tersebut adalah kebaikan wal mahabbah lahu, dan kecintaan bagi hamba tersebut. Allah Subhanahu wa taala ingin orang tersebut diringankan, bahkan dibersihkan dosa-dosa dia sampai ketika nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala imma diringankan atau diampuni semua dosa dia, karena telah Allah berikan ujian dia di dunia. Sehingga para ulama, sebagian ulama yang kemarin kita sebutkan, orang qurbin, orang yang ketika terkena musibah dia malah ridha, bahkan sebagiannya bergembira, karena ketika mereka tertimpa musibah kemudian mereka bersabar atas musibah tersebut, maka mereka akan mendapatkan fadilah keutamaan ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika lahum wa ulaika humul muhtadun. Nah, ketika seorang terkena musibah kemudian dia bersabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka mereka akan dapatkan solawat dari Rabb mereka, mereka akan dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sehingga para ulama ya, sebagian ulama mereka merasa berbahagia, bergembira ketika mereka terkena musibah, ditawarkan di hadapan pada mereka tiga hal ini yang tentunya telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu ya. Kesabaran mereka atas musibah yang menimpa mereka itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik dibandingkan kalau seandainya mereka tidak terkena musibah. Artinya dari sisi as-sawab, dari sisi pahala ya. Bukan berarti seorang berangan-angan ingin terkena musibah, tidak. Maksudnya dari sisi pahala, ketika seseorang terkena musibah kemudian dia bersabar, dari sisi pahala lebih baik dibandingkan jika dia tidak terkena musibah. Disebutkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-masa'ib ni'matun ya, لأنها مكفرات للذنوب. Kata beliau, musibah itu suatu nikmat. Karena musibah tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Wa tad'u ila sabr wa yusabu 'alaiha. Adanya musibah akan menarik seseorang untuk bersabar. Bagaimana seseorang akan diuji kesabarannya kan ketika dia tidak terkena musibah. Ketika terkena musibah, seseorang mau tidak mau dia akan diuji dengan kesabaran. Yang ketika dia sabar, dia akan mendapatkan thawab atau ajar atas kesabaran yang dia lakukan. Demikian juga dengan musibah yang dia dapatkan, taqdiru inabah ilallah wa dzulillahu wal a'rad an khalqi. Berapa banyak orang yang terkena musibah menyebabkan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena sebab musibah yang menimpa dia, dia akhirnya justru mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya misalkan jarang ke masjid, qadarullah Allah timpakan suatu musibah kepadanya, akhirnya dia tersadar kembali mendekat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di kita yang tadinya tidak pernah sholat malam, tidak pernah mau berdoa, sombong, tetapi ketika terkena musibah akhirnya dia merendah tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadinya dia selalu mengharapkan segala hal dari makhluk, dari manusia. Ketika dia tertimpa musibah, tidak ada orang yang mampu menolongnya. Akhirnya dia pun berpaling dari manusia. Dia lebih condong berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kondisinya seperti ini, tentu musibah yang menimpa seseorang merupakan nikmat. Merupakan nikmat. Nah, kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh Ahmad bin Yahya Najmi rahimahullah taala, amma man amsaka Allahu anhu wa asbal alaihi ridha al-afiyah fa atahu al-mal wal walad wa hayalahu al-jahu ma annahu muqim al-ma'siyah fa dhalika rubbama kana dalilan ala anna Allah arada bihi syarra wa jam'alahu al-qubah fil akhirah wal yaum billah. Kebalikannya, ada orang yang Allah Subhanahu wa taala tahan berbagai ujian, berbagai hukuman di dunia, bahkan Allah hamparkan baginya selendang kesehatan, keselamatan, kebaikan. Allah berikan dia berbagai harta, Allah berikan dia anak, kedudukan, dalam keadaan dia orang yang berada di atas kemaksiatan, terus menerus di atas kemaksiatan. Ini orang kondisi seperti ini. Dari sisi perkara dunia, masya Allah, hartanya, usahanya melimpah, maju, anaknya banyak, pinter-pinter, kedudukannya tinggi, dihormati. Dalam keadaan dia berada di atas kemaksiatan. Fadzalika rubbama kana dalilan ala anna Allah arada bihi syarra. Hal tersebut terkadang menjadikan dalil, petunjuk bahwasanya justru orang tersebut Allah Subhanahu wa taala inginkan kejelekan baginya. Allah kumpulkan baginya berbagai hukuman-hukuman di akhirat nanti, di dunia dibiarkan seperti itu. Dosa-dosa yang dia lakukan tidak ada mukafirat. Usahanya lancar, sehat selalu, Tidak ada mukafirah bagi dia, penghapus dosa bagi dia. Kalau kumpulkan, nanti Allah akan azab dia di akhirat. Waliyadzubillah. Wafil hadis al-akhir, inna izomal jazak ma'izomil balak. Sebutkan dalam hadis yang terakhir, sungguhnya besarnya balasan yang diterima oleh seseorang ma'izomil balak itu sesuai dengan besarnya al-balak, ujian yang dia terima. Ya'ni anna thawaba al-jazil wal ajr al-katsir yakun 'ala man tuliya bi ibtila'atin fa sabar. Ini pahala yang banyak, ya, pahala yang besar, yang banyak itu bersama orang yang dia ditimpa berbagai ujian-ujian yang banyak, kemudian dia bersabar. Ini banyak orang yang ditimpa ujian tetapi tidak sabar, ya, ini orang yang merugi. Sudah dia ditimpa musibah, ya, kemudian dia tidak bersabar, rugi, ya. Di sini adalah orang yang mendapatkan pahala yang banyak adalah dia banyak mendapatkan berbagai ujian, kemudian dia bersabar. Alam tasma' ila rabbika wa huwa yaqul wa idza btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala min dzurriyyati qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza btala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, ketika Allah Subhanahu wa taala uji, ya, Nabi Allah Ibrahim bikalimatin, dengan kalimat-kalimat, maksudnya dengan berbagai perintah-perintah untuk dikerjakan, dengan berbagai larangan-larangan. Fa'atammahunna, kemudian Nabi Allah Ibrahim AS, ya, melaksanakan, memulaikan segala perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Qala inni ja'iluka linnasi imaman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Nabi Allah Ibrahim AS mengatakan, demikian juga untuk keturunanku. Qala la yanalu 'ahdi adh-dhalimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mendapat, ya, apa yang dijanjikan orang-orang yang zalim. Faqad asna 'alaihi rabbuhu fi qawlihi wa Ibrahim alladhi waffa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memuji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam firman-Nya, wa Ibrahim alladhi waffa, dan Nabi Allah Ibrahim yang telah menyempurnakan, ya, janjinya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Dzalika annahu kana mu'minan wahdah fa kafara asnama qaumihi. Yang demikian itu karena beliau satu-satunya orang yang beriman, kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ya fa kamu alaihi bayyuqa finnar. Kemudian kaumnya tersebut, ya, menghukumi Nabi Allah Ibrahim untuk dilemparkan ke dalam api. Fasobar, beliau sabar menghadapi konsekuensi keimanan beliau, ya, menghadapi konsekuensi dari perbuatan beliau, ya, berupa hukuman yang tidak ringan dilemparkan ke api. Beliau sabar. Faja'allahu an-nar 'alaihi bardan wa salama. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan, ya, api itu menjadi dingin dan sebagai keselamatan bagi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Wa kharaja marfu ar-ra's, dan beliau keluar dari api tersebut dalam keadaan tegak kepala beliau, ya, artinya dalam keadaan mulia, terhormat. Ya, qabtalahu Allah bi firaqi walidayhi wa ahlihi fa sabara wa haja. Demikian juga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diberikan ujian oleh Allah untuk meninggalkan kedua orang tuanya dan keluarganya. Beliau pun sabar dan meninggalkan mereka ketika mereka tetap di atas kekafiran, kesyirikan, ya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setelah berupaya mendakwahi keluarganya, bapaknya, tetapi mereka tetap enggan, dan beliau pun diperintahkan untuk meninggalkan keluarganya, beliau tinggalkan, dan beliau lakukan dengan penuh kesabaran. Tidak mudah tentunya kita meninggalkan keluarga kita, orang tua kita, nah, yang tetap saja mereka orang tua kita, memiliki kasih sayang kepada kita dan sebagainya. Wa ma dzalika ibtalahullahu bi adamil walad fa sabara. Demikian juga beliau alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak memiliki anak dalam pada usia yang sudah tua, ya. Fa sabara. Beliau tetap sabar. Ya. Mungkin bagi orang yang telat mendapatkan anak bukan perkara yang ringan. Ya. Ketika sudah jangankan 10 tahun, misalkan 2 tahun menikah belum punya anak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, omongan dari sana sini, ya, kekhawatiran, ya, bagaimana kalau saya tidak punya keturunan, siapa lagi yang mengurusi saya ketika tua dan sebagainya, ya. Ujian yang besar, beliau sabar. Tsumma hasala lahu Ismail. Dan ketika beliau diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa anak Ismail alaihi salam, fadlahu Allah bi ayyidi bi ayyadahu fi tilkal jabal al-qahilah wa sabar. Kemudian juga ketika sudah tua baru punya anak Ismail, ya, Allah uji, ya, ketika baru punya anak disuruh meninggalkan, ya, di gunung yang kering, ya. Lama enggak memiliki anak, sudah punya anak sudah ditinggalkan. Fasobar, dia pun sabar. Dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa bitarkihi hunaka fasobar. Untuk meninggalkan anak tersebut di tempat seperti itu, kalau ditinggalkannya, ya, di rumah yang serba mencukupi dan sebagainya, ada yang mengurusi, ya, mungkin di tempat seperti itu, jauh dari mana-mana, gurun yang kering, tetapi beliau sabar ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Falam maradunah as-sami itlahu Allah bi an amarahu bi dhabhihi wa sabar. Dan ketika telah mencapai usia remaja, ya, Allah pun menguji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, anak yang diidam-idamkan, ya, setelah lama, kemudian setelah lahir disuruh tinggalkan, kemudian setelah besar Allah perintahkan untuk disembelih, ya. Fasobar, beliau sabar. Najaha fi kulli hadhihi ibtilaat wa ghairiha. Beliau berhasil lulus pada seluruh ujian tersebut dan yang lain. Masya Allah. Bukan ujian yang ringan-ringan, gitu. Ujiannya berat semua dan lulus semua. Wa nahnu yuqaddirullahu alaina ba'dul maqadir fa tasakhatu al-wahidu minna wa la yasbiru li bala'i rabbih. Allahumma ja'alna mimman yasbiru 'indal balwi wa yashkuru 'indal ni'mah. Dan kita, ya, ditakdirkan pada kita sebagian takdir, ya, kemudian sosoknya kita tidak ridho, marah, ya, ketika takdir yang Allah takdirkan pada kita, ya, mungkin berupa musibah, berupa ujian, berupa perkara yang bagi kita tidak kita sukai, ya, tidak sabar terhadap ujian Rabb kita. Salah satu indikasi tidak sabar, dia tidak terima, ya, marah. Kenapa, ya, kok saya terkena ini, ya? Kok kenapa menimpanya menimpa saya, ya. Seolah-olah dia tidak berhak, nah, seperti itu. Kenapa ke saya? Kenapa ke anak saya? Berbagai ucapan yang menunjukkan ketidaksabarannya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan termasuk orang-orang yang bersabar ketika tertimpa musibah dan bersyukur ketika mendapatkan berbagai nikmat. Tsumma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa inna Allah taala idza ahabba qauman ibtalahu ikhtabara sabrahu. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut." Ay man radiya biqadrillah radiyallahu anhu. Wa man tasakhata min qadrillah sakhata Allahu alaihi. Na'udzubillahi min sakhatillah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Dia mencintai suatu kaum, Allah akan uji mereka, ya, untuk menguji kesabaran mereka. Maka barang siapa yang ridho, ya, dengan ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Tapi kalau dia marah, ya, dia tidak ridho terhadap ujian tersebut, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min sakhatillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqidatu ahli sunnah wal jamaah annal khairu wa syarru kilaihima muqaddarun min Allah. Dan di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya al khair wa syar, kebaikan dan kejelekan, nah, ini dilihat dari sisi manusia, yang menimpa manusia, yang kita rasakan, ya, semuanya merupakan perkara yang ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa taala. Khilafan ya qadariyah, intinya berbeda dengan pemahaman qadariyah, qadariyah yang sekarang. Dari sekarang mereka berkeyakinan bahwasanya, ya, kalau kebaikan min Allah, tapi syar bukan, ya, kebaikan dari Allah, tapi kalau kejelekan bukan takdir dari Allah. Mereka, kalau ahlu sunnah wal jamaah, al khair wa syar, kebaikan ataupun kejelekan adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini walakinna asyara la yunsabu ilallah azza wa jalla. Hanya saja kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejelekan, terjadinya kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal yanbaghi nisbathu ilal majhul. Bahkan yang harus dilakukan adalah menisbahkan kejelekan tersebut kepada sesuatu yang majhul. Taqawli ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa anna la nadri asyarun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Dan aku tidak tahu apakah kejelekan yang diinginkan di bumi ini, am arada bihim rabbuhum rasyada, ataukah kebaikan, ya, yang diinginkan Rabb. Lihat, ketika menisbahkan kebaikan, ya, dinisbahkan kepada Allah Rabbuhum rasyada. Tetapi ketika kejelekan tidak disebutkan Allah, ya, dimajhulkan seperti itu. Ini ta'juban ilallah. Ini dalam sisi, dari sisi bahasa, untuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Au ila nafsil abdi kama fi qawlihi subhanahu ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayiatin fa min nafsik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, atau dinisbahkan kepada diri hamba itu, apa yang menimpamu dari kebaikan maka dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menimpa engkau berupa kejelekan fa min nafsika, maka itu berasal dari dirimu. Ya'ni anna as-sayi'ah hiya hasilatun min kasbika. Maksudnya apa? Kejelekan ya, yang terjadi, yang menimpamu, hiya hasilatun, itu adalah hasil dari usahamu. Ya. Hasil dari usaha kita. Ya. Wa min amalika, dari amalanmu. Fa anta al-mutasabbibu fiha. Engkau penyebab terjadinya kejelekan tersebut. Ini. Kama qala Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah la yadhlimun nas syai'an walakin an-nas anfusahum yadhlimun." Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi manusia sedikit pun. Apa yang menimpa manusia yang tidak disukai oleh mereka bukan karena kezaliman Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi mereka sendirilah yang mendzalimi, yang berbuat zalim. Wa fil hadis di At-Talbiyah, sebutin dalam hadis At-Talbiyah ya, ketika seorang ya dia berihram untuk haji atau umrah, di antara talbiyah, wa syarru laisa ilaik ya, wa syarru dan asyar kejelekan tidak dinisbahkan kepada engkau. Fatanzihullahu an syarri li'alama annahu innama yahsulu minallahi 'ala sabil al-mujazah lil 'abd wal mu'aqabah lahu. Kama fil hadis sabiq, wa idza arada bi 'abdi asyarra amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yufiya bi yaum al-qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan dirinya dari penisbahan terhadap kejelekan. Agar orang tersebut tahu apa yang kejelekan yang menimpa dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut ya, itu dalam rangka membalas ya, itu menghukum apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sebagai balasan bagi hamba tersebut. Sebagaimana disebut dalam hadis yang telah lewat, "Idza arada bi 'abdi asyara amsaka 'anhu bi dhanbi hatta yuafiya bihi yaum al-qiyamah." Jika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kejelekan bagi seorang hamba, Allah tahan ya, baginya kejelekan tersebut, hukuman tersebut di dunia karena sebab dosa dia, sampai Allah sempurnakan hukuman tersebut padanya pada hari kiamat ya. Sehingga kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kejelekan tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tanakut pertentangan. Oh, bagaimana Allah yang menciptakan kejelekan, Allah yang mentakdirkan kejelekan, tapi kok tidak dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Iya, kejelekan yang didapat seorang manusia ya, seorang hamba, jelas itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan sesuatu yang telah Allah takdirkan ya. Perkara yang baik ataupun perkara yang jelek telah Allah takdirkan semuanya. Hanya saja tadi disebutkan itu adalah hasil ulah dari hamba itu sendiri ya. Ulah dari hamba itu sendiri kan tidak takribu fahamnya. Kalau ada orang yang membuat misalkan kendaraan motor ya, ya motor takribu fahamnya ya, dia yang bikin motor ke sepeda ya, dia yang perbaiki, kemudian dipakai ugal-ugalan, kemudian jatuh ya, jatuh karena pemakaian yang tidak benar, kemudian dinisbahkan kesalahan tersebut kepada orang yang membuat atau yang perbaiki sepeda tersebut. Ya jelas keliru. Ini takribu fahamnya aja ya. Kok dia yang disalahkan ya. Dia memang dia yang bikin atau yang perbaiki sepeda tersebut. Dia jatuh, ya ulah dia ya. Akibat perbuatan dia yang melakukan sesuatu ya, yang misalkan ugal-ugalan dan sebagainya, tidak bisa kemudian disebabkan kesalahannya kepada orang tersebut. Dia kan yang menciptakan, dia kan yang membuat misalkan sepeda tersebut. Ya tidak bisa seperti itu. Dari si adab sudah jelas ya. Penisbatan ya, kejelekan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya apa yang Allah takdirkan pada seseorang itu tidak ada yang jelek, walaupun di mata seorang hamba, sisi pandang seorang hamba dia menganggap jelek, sakit, misalkan kemiskinan dan sebagainya, mungkin bagi manusia itu perkara yang jelek, takdir yang jelek ya bagi dia, iya sisi pandang dia. Tetapi takdir Allah Subhanahu wa taala ya, bi'tibar Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang jelek ya, tidak ada yang jelek. Tidak ada Allah gagal mentakdirkan sesuatu, tidak ada. Semuanya dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan hikmah dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.